wassalatu wassalamu ala rasulillah nabina muhammadin wa alihi wa sahbihi wa man wala ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh qala allahu ta'ala fi kitabihin karim ya ayuhal ladhina amanu attaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun amma ba'd. Akhal Islam, saudaraku seiman, kita melanjutkan kajian kita. Kita masuk hadis yang ke-23. Wa an Ubay bin Ka'ab qala, ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, basyir hadhihi al-ummata bis-sina wad-din war-rif'ah wat-tamkin fil ard. Faman 'amila minhum 'amal al-akhirati lid-dunya lam yakun lahu fil akhirati min nasib. Rawahu Ahmad wa Ibn Hibban fi sahihi wal Hakim wal Baihaqi wa qala al Hakim sahihul isnad. Fi riwayat lil Baihaqi qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, basyir hadhihi al ummah bit taysiri was sina war rifati bid din wat tamkin fil biladi wan nasr. Faman 'amila minhum bi 'amal al akhirah lid dunya falaysa lahu fil akhirati min nasib. Dari Ubay bin Ka'ab, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bergembiralah umat ini dengan ketinggian dan agama dan kemuliaan dan kekokohan di muka bumi. Maka barang siapa yang beramal di antara mereka amalan akhirat untuk dunia, maka dia tidak mendapatkan apa-apa di akhirat nanti. Dikutip Imam Ahmad dan Ibnu Hibban dalam sahihnya dan Al-Hakim dan Baihaqi, dan berkata Al-Hakim sahih sanadnya. Dan dalam riwayat Baihaqi, Rasulullah SAW bersabda, bergembiralah umat ini dengan kemudahan, ketinggian, kemuliaan dengan agama dan kekokohan dalam di negeri-negeri dan pertolongan dari Allah. Maka barang siapa yang beramal di antara mereka dengan amalan akhirat tapi tujuannya untuk dunia, maka di akhirat ia tidak mendapatkan nasib apapun juga. Ya, maksudnya tidak mendapatkan pahala sama sekali. Hadis ini akhi menunjukkan kabar gembira untuk umat Islam. Bahwasanya Rasulullah SAW mengabarkan bahwa umat Islam ini akan diberikan oleh Allah ketinggian dengan agama, kekokohan. Iya. Namun tentunya itu dengan syarat. Apa syaratnya? Selama umat Islam menegakkan agama, menolong Allah dan Rasulnya. Sebagaimana Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum wa yuthabbit aqdamakum. Hai orang-orang yang beriman, jika kalian menolong Allah, membela Allah, niscaya Allah akan bela kalian dan Allah akan kokohkan agama kalian. Ya Allah, kokohkan kaki kalian di atas keimanan. Maka saudaraku seiman, azani Allah wa iyyakum, ayat ini menunjukkan bahwa umat Islam akan terus jaya, diberikan oleh Allah kekokohan, pertolongan, ketinggian di muka bumi selama kita umat Islam yang membela Allah dan Rasulnya dan membela agamanya. Adapun ketika umat Islam tidak peduli dengan agama Allah, tidak mau menolong agama Allah, tidak mau membela agama Allah, cuek, ya, yang dia pikirin cuma dunia, dunia, dunia, maka saat itu Allah akan hinakan kita. Sebagaimana dalam kitab Abu Daud, Nabi SAW bersabda, idza tabayatum bil'ina wa akhadtum adnab al-baqar wa raditum bil-zara wa taraktum al-jihad sallatallahu alaikum dhulla la yanzi'uhu hatta tarji'u ila dinikum. Kata Rasulullah SAW, apabila kalian sibuk dengan jual beli dengan cara riba, kalian mengambil ekor sapi, ya, dan kalian sibuk dengan tanaman, artinya kalian sibuk dengan cari dunia, cinta dunia, wa taraktumul jihad, dan kalian meninggalkan berjihad untuk membela agama Allah, memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa taala, sallallahu alaikum dhullah, Allah akan kuasakan kehinaan atas kalian. Ya. Allah tidak akan mencabut kehinaan itu, kata Allah, kata Rasulullah, sampai kalian mau kembali kepada agama kalian. Artinya, umat Islam kalau meninggalkan agamanya, Allah akan hinakan mereka. Dan kenyataan di zaman ini, ya, di zaman ini umat Islam jumlahnya banyak banget, tapi ternyata di mana-mana dihinakan, disiksa, di Rohingya, di Suria, dan di beberapa negara yang lainnya, ya, bahkan di negeri kita umat Islam banyak, tapi bagaikan buih, ya, yang dibawa oleh banjir. Maka ya akhi, kalau kita ingin diangkat kehinaan ini dan kita menjadi umat yang mulia, ya, maka syaratnya harus dipenuhi. Apa itu? Yaitu kita kembali kepada agama Allah, kita mau mempelajari agama Allah dan bersungguh-sungguh menuntut ilmu Allah, dan kita membela agama Allah dengan cara mengamalkannya, dengan cara mendakwahkannya kepada manusia. Ya, kita berusaha untuk menghidupkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Maka dari itu ya akhi, siapapun di antara kita yang berusaha untuk membela agama Allah, Allah pasti bela dia. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Faman amila minhum amalal akhirah." Siapa yang beramal di antara mereka amalan akhirat? Amalan akhirat itu apa? Ya, seperti sholat, zakat, puasa, haji, yang sifatnya itu amalan-amalan akhirat. Lid dunia, tapi ternyata tujuannya hanya untuk dunia. Ya. Orang yang beramal akhirat untuk dunia 100% tidak dapat apa-apa, yang ada dapat azab pada hari kiamat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man kana yuridu al-hayata ad-dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun. Ulaika laysa lahum fil akhirati illa an-nar wa habita ma sana'u fiha wa batilum ma kanu ya'malun." Barang siapa yang menginginkan kehidupan dunia dan perhiasannya, kami akan berikan apa yang diinginkan dari amalannya tersebut, kata Allah, tanpa dikurangi. Mereka-mereka itu di hari akhirat nanti tidak akan mendapatkan apapun kecuali api neraka, kata Allah. Wa habita ma sana'u fiha, batal amalan mereka, sia-sia usaha mereka. Masya Allah, ada orang sholat tujuannya hanya ingin supaya rezekinya diluaskan saja. Ya, demikian pula ketika keinginan dunianya lebih besar daripada keinginan akhiratnya, ini pun juga kata Imam As-Suyuti tidak dapat pahala, dapat dosa juga. Ya. Dan kalau ternyata keinginan dunia dan akhiratnya seimbang, 50-50, maka kata Imam As-Suyuti, dia tidak dapat apa-apa, tidak dapat dosa, tidak dapat pahala. Kalau ternyata keinginan akhiratnya lebih besar daripada keinginan dunia, maka ini diberikan pahala. Namun tentunya kata Imam Suyuti, ya, ya kata para ulama, pahalanya berkurang, tidak sama dengan orang yang menginginkan akhiratnya itu 100%. Ya, kalau ada orang yang satu menginginkan keridhaan Allahnya 100%, yang satu lagi menginginkan ridho Allahnya 80%. 20%-nya karena mengharapkan dunia misalnya. Seperti ini diberikan pahala, tapi tidak mungkin dong yang mengharapkan 80% sama dengan yang 100%, tidak mungkin sama. Iya. Padahal kedua-duanya tetap diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala janji untuk dapat dunia. Contoh misalnya, Nabi SAW bersabda, siapa yang silaturahim maka akan dipanjangkan umurnya dan diluaskan rezekinya. Lalu ada orang silaturahim tujuannya karena ingin berharap supaya dapat ridho Allah dan juga supaya diberikan rezeki dan diluaskan umur. Boleh? Boleh. Tapi dilihat mana yang lebih dominan. Ya, kalau yang lebih dominan dunianya daripada akhiratnya, maka yang sahih tidak dapat pahala. Tapi kalau yang paling dominan adalah mengharapkan akhiratnya, mengharapkan ridho Allahnya, ya, daripada dua perkara tadi, dapat pahala, dapat. Nah sekarang ya, ada orang yang silaturahim niat dia 100% hanya ridho Allah saja, 100% ridho Allah subhanahu wa ta'ala, saya tidak mengharapkan apapun kecuali ridho Allah. Ya, padahal ya, kalau dia berharap mengharapkan dua perkara tadi, boleh, boleh. Tapi dia hanya mengharapkan ridha Allah saja sudah. Maka kita katakan, apakah dia tetap dapat dua perkara tadi? Tetap. Ya, ada orang yang berniat mengharap ridha Allahnya 60%, 40%-nya mengharap diluaskan rezekinya, dipanjangkan umurnya, dapat pahala juga insya Allah, dapat yang Allah janjikan tadi. Ada orang yang ikhlasnya 100%, ya, tidak mengharapkan dua tadi, tetap pahalanya sempurna dan tetap dapat dua tadi. Makanya untung yang mana? Ya, tentu untung yang 100% dong ikhlasnya. Kalau kita ikhlasnya 100% full, maka apa pahalanya juga jauh lebih besar, dan janji Allah tersebut tetap kita dapatkan juga. Makanya ya, yang dikhawatirkan itu ketika seseorang menganggap kalau saya enggak meniatkan dunia, nanti enggak dapat dunia. Saya mau silaturahim, kalau saya enggak niatkan pengen dipanjangkan umur, diluaskan rezeki, takutnya nanti Allah tidak menepati janjinya. Wah, ini ngeri. Seakan-akan Allah itu janjinya omong kosong. Padahal kalau kita niatkan silaturahim 100% karena Allah, Allah pasti tepati janjinya. Bahwa orang yang silaturahim itu diluaskan rezekinya, dipanjangkan umurnya. Jadi sebetulnya janji Allah itu tidak perlu kita niatkan pun juga, Allah tetap menepati janjinya kok. Jadi kewajiban kita ikhlas saja udah. Masalah ya, janji Allah, Allah pasti akan tepati, pasti itu. Mudah bagi Allah subhanahu wa ta'ala untuk menepati janjinya. Ya, cuman masalahnya keimanan kita yang terkadang ya suka suudzon sama Allah subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillah. Nas'alullah salamata wal afiyah. Maka kata Rasulullah, siapa yang beramal di antara mereka amalan akhirat karena tujuannya untuk dapat dunia, maka di akhirat ia tidak mendapatkan pahala apapun. Ya, yang ia dapatkan hanya apa? Api neraka saja. Masallallahu salamata wal afiyah ya akhi, hati-hati. Ya, jangan sampai kita ya, ketika kita beramal soleh, amalan-amalan akhirat, harapan kita yang terbesar adalah dunia. Jangan sampai. Kita menuntut ilmu, harapan kita yang terbesar pengen disebut alim ulama, wah ini bahaya. Ya, jangan sampai ada niat seperti itu. Kita sholat, harapan kita terbesar, ya ternyata ingin dapat dunia. Jangan sampai seperti itu. Ingat ya akhi, yang apa yang ada di sisi Allah berupa akhirat itu jauh lebih baik daripada yang ada di dunia ini. Amalan akhirat itu sangat mulia di mata Allah, sedangkan dunia itu sesuatu yang hina di mata Allah. Maka jangan kamu rela menukar emas dengan kotoran. Iya. Karena sesungguhnya ya akhi, amalan akhirat itu yang paling berhak ya balasannya adalah surga di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Kita masuk hadis 24. Wa an Abi Hindin Ad-Dari annahu sami'a an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqul man qama maqama riya'in wa sum'atin ra'a Allahu bihi yaumal qiyamah wa sam'a. Rawahu Ahmad bi isnadin jajidin wal Baihaqi. Dari Abu Hindin Ad-Dari bahwasanya ia mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang berdiri ya ibadah dengan riya dan ingin didengar orang, sum'ah. Ya, riya itu ingin dilihat orang, ingin dapat pujian manusia. maka kelak Allah akan perlihatkan niatnya tersebut pada hari kiamat kepada orang-orang, dan Allah akan perdengarkan kepada orang-orang bahwa si fulan itu tidak ikhlas. Iya. Artinya kalau kita misalnya di dunia baca Quran, ternyata niat baca Quran karena sum'ah, ingin didengar suara kita bagus, tahajud kita masya Allah, iya. Atau kita tahajud misalnya, kemudian kita update status niatnya karena ingin dilihat kalau kita orang soleh, kita sholat tahajud misalnya. Ya orang tidak tahu, orang tahunya kita sholat, dan orang tentu berbaik sangka kita ikhlas. Yang hanya tahu bahwasanya kita tidak ikhlas adalah Allah, kemudian diri kita. Nah nanti di hari kiamat Allah akan beberkan semuanya itu. Allah akan buka aib kita di hadapan manusia, bahwa dahulu si fulan itu ya beramal saleh hanya karena ingin pujian kalian itu. Makanya dalam hadis yang lain Allah akan menyuruh orang-orang yang riya dan sum'ah itu untuk pergi kepada manusia yang ia harapkan pujiannya itu. Allah berfirman, "Idhabu ila alladziina kuntum tarauna fid dunya. Wanzuru hal tajiduna indahum jazaa'a." Pergi kalian, kata Allah, kepada orang-orang yang kalian harapkan pujiannya itu. Dan coba kalian lihat apakah mereka bisa memberikan pahala kepada kamu. Dan ternyata manusia tidak bisa memberikan pahala. Manusia tidak bisa memberikan apa-apa ya, akhi. Yang hanya bisa memberikan pahalanya Allah. Jadi buat apa kita mengharapkan pujian manusia? Wallah. Ya, pujian manusia tidak memasukkan kita ke surga. Pujian manusia juga tidak menyelamatkan kita dari api neraka, justru malah menjuruskan kita kepada api neraka. Makanya Ibnu Hazm berkata dalam kitab Mudawatun Nufus, "Faman haqqaqa an-nadhar kana iqtibatuhu." Ya. Kata beliau, siapa yang memandang dengan jeli, dia akan sadar bahwasanya sebetulnya celaan manusia, dia akan lebih senang mendapatkan celaan daripada pujian. Kenapa? Karena kalau kita mengharapkan pujian, kalau ternyata pujian itu benar ada pada diri kita, seringkali malah menyeret kepada apa? Rasa ujub, bangga diri, yang berakibat membatalkan amal. Kalau ternyata pujian itu tidak benar, ya, lalu kita bergembira dengan pujian tersebut, berarti kita bergembira dengan sesuatu yang dusta. Kalau kita termotivasi dengan pujian tersebut, gara-gara dipuji kita jadi tambah semangat, hakikatnya semangat kita karena ingin dipuji lagi, riya. Jadi sebetulnya pujian manusia itu merugikan sebetulnya, saudaraku, merugikan ibadah kita. Ya, ketika orang memuji, ketika kita mengharapkan pujian orang, dan ternyata orang-orang memuji kita, imma kita kena ujub, atau kita semangat, tambah semangat tapi semangatnya karena riya, atau ternyata pujian tersebut pujian yang dusta, akibatnya kita bergembira dengan sesuatu yang dusta. Tapi kalau kita dicela orang dan ternyata celaan itu benar ada pada diri kita, itu mudah-mudahan memperbaiki diri kita. Semakin kita memperbaiki diri. Kalau ternyata celaan itu tidak ada pada diri kita, kata Ibnu Hazm, maka lalu kita sabar dan menahan emosi, maka itu menambah keutamaan kita, menambah kemuliaan kita. Terlebih lagi kita bisa mengambil pahala dia nanti pada hari kiamat. Ya. Makanya ya akhi, kalau kamu dicela, makanya kamu ingat, kalau saya dicela, saya dapat pahala dari dia. Bukan berarti kita ngarepin dicela orang, udah cela saya, enggak. Ya, bukan begitu. Ya. Tapi ya itulah, kita seringnya lebih senang pengen dipuji daripada dicela. Kalau dipuji, wah senang, wah saya ini hebat, wah saya masya Allah. Tapi kalau kita dicela, seringkali kita apa? Geram, kita ingin balas dendam dengan sesuatu yang lebih. Akhirnya kita kehilangan banyak keutamaan. Padahal kalau kita dicela lalu sabar, wallahi itu jadi keutamaan buat kita, pahala buat kita. Bahkan kita akan mengambil ya pahala orang yang mencela diri kita tersebut. Ya. Saudaraku seiman, azan ya Allah wa yakum. Nah, di sini Rasulullah SAW mengatakan bahwa orang yang ibadahnya riya atau sum'ah ingin didengar orang, nanti di hari kiamat Allah akan bongkar. Kata Rasulullah, ra'allahu bi yaumil qiyamah wa samma. Allah akan perlihatkan kepada manusia kalau dia riya di dunia. Ya, Allah akan perdengarkan kepada manusia bahwa kalau dia ini mengharapkan pujian mereka. La haula wala quwata illa billah. Ingat ya akhi, yang memiliki hati manusia itu Allah. Kalau kita mengharapkan keriduan manusia, ya, mendekatlah kepada Allah. Bukan malah kemudian kita mencari keriduan manusia dengan melakukan apa yang disukai oleh manusia, walaupun itu tidak disukai oleh Allah. Ya, jangan begitu. Ingat yang memiliki hati manusia itu Allah. Maka kalau ingin ya manusia itu hatinya condong kepada kita, mintalah dan bertaqarrublah, mendekatlah kepada pemilik hati manusia. Itu Allah Jalla wa'ala. Ya. Kita jangan peduli dengan pujian manusia. Jangan pula terpengaruh oleh celaan manusia. Karena tanda orang yang riya, kata para ulama, dia tidak terpengaruh oleh pujian, tidak tambah semangat dengan pujian manusia. Tidak juga futur dengan celaan manusia. Itu tanda orang yang ikhlas. Orang yang ikhlas itu seperti itu. Ya, tanda orang yang ikhlas, kata para ulama, istawa fihil madhu wa dham. Pujian dan celaan sama saja di hadapan dia. Kenapa? Karena dia tidak mengharapkan pujian manusia. Dia juga ya, gak peduli dengan celaan manusia. Manusia mau memuji kamu, mencelagi, bodo amat. Saya tidak mengharapkan apa-apa kok dari mereka. Saya hanya mengharapkan apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala saja sudah. Tapi kalau kita masih terpengaruh oleh pujian dan celaan, berarti keikhlasan kita masih kurang, akhi. Saat dipuji kita semakin semangat ibadahnya. Saat dicela kita malah futur ibadahnya. Jadi kamu kenapa kok bisa terpengaruh? Itu artinya kita masih ya mengharapkan pujian mereka. Nah, saudaraku seiman, azan ya Allah wa yakum. Ya, seorang mukmin yang dia pikirkan yang penting Allah ridho sama saya. Orang mau ridho enggak, itu saya enggak peduli, saya enggak mau pikirin. Kalau Allah sudah ridho, sudah cukup buat saya. Karena Allah pemilik hati manusia. Ya, inilah moto seorang mukmin yang selalu ia harapkan ridho Allah, yang selalu ia ya niang-niangkan di telinganya adalah firman Allah, wa ila rabbika farghab, dan kepada Rabbmu sajalah, hendaklah kamu berharap. Dia hanya berharap kepada Allah saja, dia enggak berharap kepada manusia. Ya, subhanallah. Akhal Islam, kita lanjutkan hadis 25. An Abdullah ibn Amr radhiyallahu anhuma qal sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul man sama'a an-nasa bi'amali sama'a Allah bihi masami'a khalqihi wa saghharahu wa haqqarahu. Rahu At-Tabrani fil Kabir bi asanida ahaduha sahih wal Baihaqi. Siapa yang dia beramal karena pengin didengar orang, ya, bahwa dia ini masya Allah banyak beramal soleh, maka Allah akan menjadikannya di hadapan makhluk-makhluknya tahu bahwa dia itu ya, niatnya enggak ikhlas. Lalu Allah akan menjadikan dia ini kecil di hadapan makhluk, dipandang remeh oleh makhluk. Artinya kalau kita ya niatnya pengen dapat pujian orang, wah saya baca Quran, saya beramal soleh, niatnya pengen dipuji orang, maka justru malah kebalikan. Allah akan jadikan ketidakikhlasan kita itu dibongkar oleh Allah. Ya, makanya beda akhi. Orang yang berceramah karena ingin dipuji kehebatan ceramahnya, itu biasanya ke hati pun juga kurang berpengaruh. Dengan orang yang memang betul-betul ikhlas dalam memberikan nasihat, ya. Orang yang benar-benar ikhlas mengharapkan wajah Allah semata, tidak mengharapkan sama sekali pujian manusia, ya, itu biasanya lebih apa menghunjam di dada dibandingkan dengan orang yang ketika ceramah itu misalnya dia hanya mengharapkan pujian manusia, biar kelihatan wah dia pintar, dia hebat dan yang lainnya. Ya, itu sudah sunnatullah. Ya akhal Islam azani Allah. Makanya dalam hadis ini orang yang ketika beramal soleh ingin didengar bahwa dirinya hebat, ya dirinya soleh dan yang lainnya, Allah justru sebaliknya, ya Allah akan bongkar niat yang tidak ikhlas itu kepada orang, dan Allah akan jadikan orang-orang memandang remeh dia, Allah akan jadikan orang-orang ya menganggap kecil dia, ya seperti itu. Jadinya akhirnya ya karena Allah pemilik hati manusia, Allah pula yang membolak-balikkan hati manusia, Allah mampu membalikkan hati manusia sehingga benci kepada kita akibat kita tidak ikhlas mengharapkan wajah Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, kaya akhul Islam, berharaplah wajah Allah saja, jangan mengharap wajah manusia, jangan. Jangan kita yang kita pikirkan bagaimana manusia ridho sama saya, jangan. Bagaimana manusia senang sama saya, jangan. Yang kita harapkan Allah ridho, selesai. Hadis 26 akhi, wa an Jundub ibn Abdullah qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, man sam'a sam'a Allah bih wa man yura'i yura'i Allah bih. Siapa yang sum'ah ingin didengar orang amalan solehnya, dan juga ria ingin dilihat orang, maka Allah akan bongkar pada hari kiamat. Iya, dan diperlihatkan kepada manusia bahwa kita dahulu beramal itu hanya ingin dipuji, hanya ingin didengar, hanya ingin dilihat. Mengerikan. Iya, ini dalam amalan soleh. Adapun dalam masalah-masalah dunia, maka itu tidak pengaruh. Kita melakukan perbuatan dunia apa biar kelihatan wah hebat, itu masalah dunia. Kalau masalah dunia kemudian kita mengharapkan pujian manusia, itu tidak berpengaruh. Yang sangat bahaya itu kalau amalan soleh, amalan akhirat, ternyata yang kita harapkan adalah pujian manusia, ternyata yang kita harapkan supaya didengar orang-orang bahwa kita ini hebat, soleh dan yang lainnya. La wallahi ya akhi, apa enggak cukup sih Allah subhanahu wa ta'ala sebagai saksi, sehingga kita masih membutuhkan pujian-pujian manusia? Apa enggak cukup dengan pujian Allah jalla wa'ala? Maka orang seperti ini seakan-akan mau menyamakan pujian Allah dan pujian manusia. Allah tidak ridha itu ya akhi. Ya. Hadis 27, wa an Auf ibn Malik al-Asja'i radhiyallahu anhu qal, sami'tu Rasulullah s.a.w. man qama maqama riya'in ra'allahu bih wa man qama maqama sum'atin sama'allahu bih. Ini siapa yang berdiri ibadah dan riya, Allah akan bongkar nanti riya'nya pada hari kiamat. Dan siapa yang berdiri ibadah dan ia sum'ah ingin didengar orang, Allah pun akan perdengarkan kepada manusia, Allah akan bongkar nanti di hari kiamat, bahkan di dunia juga, bahwasanya si fulan itu ternyata tidak ikhlas. Ya. Hadis 28, ma min abdin wa an Mu'adz bin Jabalin an Rasulullah SAW qal, ma min abdin yaqumu fi dunya maqama sum'atin wa riya'in illa samma Allahu bihi ala ru'usil khala'iq yawm al-qiyamah. Rahu Tabarani bi isnadin hasan. Kata Rasulullah SAW, tidak ada seorang pun hamba yang berdiri di dunia ya untuk ibadah dan ternyata ia sum'ah dan riya, kecuali Allah akan bongkar ketidakikhlasannya itu di hadapan seluruh makhluknya pada hari kiamat. Malu, dipermalukan oleh Allah nanti pada hari kiamat. Wah, ternyata dia tidak mengharapkan wajah Allah. Bahkan orang seperti ini yang pertama kali dilemparkan ke dalam api neraka. Sebagaimana sudah kita sebutkan hadisnya, jadi hadis nomor pertama dari bab yang sedang kita bahas ini. Hadis 29 juga serupa, wa an Ibni Abbas radhiyallahu anhuma qala, man ra'a bi syai'in fid dunya min amalihi وقاله الله إليه يوم القيامة وقال انظر هل يغني عنك شيئا. Siapa yang riya di dunia dari amalan solehnya tersebut, maka Allah akan ya membiarkan ia nanti pada hari kiamat. Lalu Allah berfirman, coba kamu lihat apa riya kamu bermanfaat buat kamu itu? Nggak ada manfaatnya sama sekali, akhi. Ya bayangkan, subhanallah. Hadis 30. Wa an Rubaih bin Abdurrahman bin Abi Sa'id Al-Khudri, dari ayahnya, dari kakeknya, ia berkata, kharaja alaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa nahnu natadzakaru al-Masih ad-Dajjal. Faqala ala ukhbirukum bima huwa akhwafu 'alaykum 'indi min al-Masih ad-Dajjal. Faqulna bala ya Rasulullah. Faqala asy-syirku al-khafi أن يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته لما يرى من نظر رجل. رواه ابن ماجه والبيهقي. Kata Abu Sa'id Al-Khudri, suatu hari, suatu ketika Rasulullah SAW keluar kepada kami. Dan waktu itu kami sedang berkumpul dan berbicara-bicara tentang masalah Dajjal. Lalu Rasulullah SAW bersabda, maukah aku kabarkan kepada kalian sesuatu yang lebih aku khawatirkan atas kalian dari Dajjal? Kami berkata, mawai Rasulullah. Kata Rasulullah, itu syirik yang tersembunyi. Seseorang berdiri sholat, ya bagus-baguskan sholatnya gara-gara ada yang memperhatikannya. Subhanallah. Ternyata itu lebih Rasulullah khawatirkan dari Dajjal. Kenapa? Karena Dajjal itu terlihat oleh mata. Setiap muslim pasti akan bisa mengetahui itu Dajjal. Kenapa? Karena di jidatnya terdapat tulisan kafaro, kafir. Itu hanya dibaca oleh muslim saja. Selain muslim tidak bisa membacanya. Iya. Sehingga ketika kita bisa melihatnya, kita bisa lari, menghindar. Adapun syirik kecil yang namanya riya ini enggak terlihat oleh mata. Bahkan terkadang ya, kita tidak terasa sudah masuk dalam syirik tersebut. Na'udzubillah, sallallahu salamata wal afiyah. Ya, contoh misalnya ada orang meninggalkan suatu amal karena takut riya. Tapi dia tinggalkan itu karena ingin disebut ikhlas, nah kan? Misalnya dia biasa di saf pertama aja. Waduh, saya takut riya nih saf pertama terus. Akhirnya dia di saf kedua biar orang membilang bahwasanya dia ikhlas, nah kan? Makanya kata para ulama, kata Al-Hasan Al-Basri apa? Tarkul amal li ajlin nas riya. Meninggalkan amal karena orang-orang itu riya. Iya. Itu juga termasuk riya, saudaraku seiman. Maka hati-hati, kita harus introspeksi diri terus. Ternyata syirik kecil riya ini lebih Rasulullah khawatirkan daripada Dajjal, bayang. Ya, padahal Dajjal fitnahnya bagaimana besarnya. Ternyata syirik kecil Rasulullah lebih mengkhawatirkannya. Karena syirik kecil ini sangat tersembunyi sekali. Seringkali kita tidak terasa jatuh kepada syirik kecil. Ya, ketika kita suara kita merdu, baca Quran, indah, Masya Allah. Sampai orang-orang pada nangis mendengarnya. Terkadang hati kita ini Masya Allah untuk apa namanya, benar-benar ikhlas susah. Ya, ketika kita sedang ceramah, kemudian kita pandai membawakan ayat-ayat Al-Quran dan hadis, apalagi dengan hafalan kita. Ya, terkadang ada terbetik di hati kita bahwa kita ingin disebut wah-wah ilmu kita. Hebat ilmu kita nih. Ya. Sementara ulama-ulama terdahulu yang hafalannya luar biasa, seperti Imam Ahmad bin Hanbal saja, beliau kalau di majelisnya membawakan hadis sambil baca buku, padahal beliau hafal. Iya. Kenapa kata Imam Ahmad bin Hanbal menyampaikan hadis, padahal beliau hafal 1 juta hadis, bayangkan. Tapi kalau di majelis taklimnya beliau menyampaikannya sambil baca buku. Kata para ulama, karena untuk menjaga keikhlasan. Yang kedua, lebih aman dari kesalahan dalam menyampaikan hadis. berbeda dengan kita baru hafal satu hadis, dua hadis, 100 hadis, 300 hadis. Kita ini kelihatan nih ya, kita hafalannya luar biasa sekali. Iya, sampai hafal halaman-halamannya. Tentu akhi, ini tidak pernah dilakukan oleh salafus saleh. Justru salafus saleh takut sekali dari yang namanya riya, ingin dipuji orang, ingin dibanggakan orang bahwasanya dia hebat hafalannya. Ya, ini bahaya. Dan itu Rasulullah SAW sangat khawatir seperti itu. Ya, bukan kita suudzon sama orang, tidak. Tapi buat kita sendiri yang melakukannya, jangan merasa saya ini ya insya Allah ikhlas. Kalau para ulama terdahulu saja sangat menyembunyikan amalannya. Salafus saleh keikhlasannya jauh lebih dari kita. Tapi mereka subhanallah menyembunyikan keamal itu semaksimal mungkin. Sementara kita lebih senang memperlihatkan kelebihan kita. Iya. Tentu ini sangat tidak aman dari yang namanya syirik kecil itu, riya, sum'ah dan yang lainnya. Wallahu a'lam, semoga yang saya sampaikan bermanfaat pada pagi hari ini. Naam. Baik, syukran jazakallahu khair barakallahu fik atas pembacaan dan penjelasan dari hadis-hadis sahih targhib wa tarhib. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Dan selanjutnya kami buka sesi interaktif, sesi soal jawab bagi Anda para pemirsa ataupun pendengar yang ingin berinteraktif, bertanya, silakan Anda bisa mengirimkan pertanyaannya di nomor layanan pesan singkat di nomor 0819896543, atau Anda bisa menghubungi kami secara langsung di 0218236543. Ya, beberapa kesempatan. Pertama, kami ajukan terlebih dahulu pertanyaan yang sudah masuk di layanan pesan singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, Ustaz, ada pertanyaan. Ya Ustaz, apakah syirik kecil itu bisa membatalkan seseorang masuk surga tanpa hisab dan azab? Orang yang masuk surga tanpa hisab dan azab adalah orang yang sudah benar-benar sempurna tauhidnya. Iya. Rasulullah SAW ketika menyebutkan siapa mereka yang masuk surga tanpa hisab dan azab, yang pertama humul ladzina la yastarqun, itu mereka yang tidak minta diruqyah. Iya. Mereka tidak minta diruqyah. Padahal kata para ulama minta diruqyah hukumnya makruh. Tapi ya saking sempurna tauhidnya sampai-sampai yang makruh saja ditinggalkan. Walayak tawun, dan tidak berobat dengan cara kayu atau besi yang dipanaskan. Walayatatayyarun, dan mereka tidak menganggap sial dengan suara burung. Ini syirik kecil nih. Berarti mereka saking sempurna tauhidnya sampai syirik kecil pun mereka tidak lakukan. Makanya orang yang jatuh kepada syirik kecil dan suka melakukan syirik kecil, bagaimana dia akan masuk kepada orang yang masuk surga tanpa hisab dan adab? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu a'lam. Syukran jazakallahu, demikian untuk yang bertanya. Dan selanjutnya kami angkat kembali. Ya Ustaz, merasa bangga dengan kebaikan yang telah kita lakukan dan kemudian banyak orang yang melakukannya. Apakah hal tersebut masuk ke dalam syirik kecil? Apa yang dimaksud dengan merasa bangga? Kalau yang dimaksud dengan merasa bangga yaitu ujub. Ujub dengan amalan solehnya, bahwa wah saya hebat. Iya. Maka ini bisa membatalkan amal. Walaupun orang-orang mengikuti kita, kita dapat pahala dari situ, tapi dari satu sisi lain, amalan yang kita lakukan batal. Merugi. Tapi kalau yang dimaksud dengan masalah merasa bangga, artinya kita gembira. Ya, kita merasa gembira dengan banyaknya orang-orang yang mengikuti amalan kita, sehingga kita bisa dapat pahala dari mereka. Maka seperti ini enggak masalah. Ya, bergembira dengan amalan saleh itu sifat orang yang beriman. Rasulullah SAW bersabda, "Man sarratu hasanatu wa asa'atu sayyi'atu fa huwa mu'min." Siapa yang dia bergembira dengan amalan-amalan kebaikannya dan dia merasa sedih dengan amalan-amalan keburukannya, itu tanda dia mukmin, kata Rasulullah SAW. Wallahu a'lam. Nah. Masyaallah, syukran jazakallahu khairan. Demikian untuk dua pertanyaan, dan yang ketiga ini ada pertanyaan. Ya Ustaz, bagaimana hukumnya bila kita terpaksa mengikuti ritual kesyirikan demi keutuhan keluarga? Demi keutuhan keluarga, kemudian kita mencampakkan diri kepada ya api neraka. Tentu ini menunjukkan bahwa kita tidak menghargai Allah, kita lebih menghargai keluarga. Demi keutuhan keluarga, kemudian kita ya maksiati Allah, bahkan itu termasuk syirik, yang itu dosa yang tidak diampuni oleh Allah. La ilaha illallah, di mana pengagungan hatinya kepada Allah? La ilaha illallah, di mana dia ya akhi? Kelak nanti pada hari kiamat, apakah keluarganya itu akan menyelamatkan ia dari api neraka? La wallah, jangan sampai kamu lebih memilih keutuhan keluarga, lalu kamu mempersekutukan Allah, kamu berbuat syirik, dan kalau kamu mati, selama-lamanya kekal dalam api neraka, tidak akan masuk surga selama-lamanya. Abadal abidin. Ya. Coba kamu pikirkan, apakah suami kamu kelak bisa menyelamatkan kamu dari api neraka? La wallah. Apakah anak-anak kamu kelak akan bisa menyelamatkan kamu dari api neraka? La wallah. Kenapa kamu tidak lebih memilih Allah dan Rasulnya saja? Ya. Kalau kamu memilih Allah dan Rasulnya, Allah sudah berikan janji yang lebih baik. Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan jalan keluar, solusi dalam hidupnya. Wa yarzuqu min haitsu la yahtasib. Allah akan berikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Kenapa kamu tidak memilih Allah dan Rasulnya? Ya, janji Allah lebih apa namanya? Ya, pasti. Sedangkan janji mereka sama sekali tidak pasti. Bahkan setan itu bergembira dengan perbuatan kamu. Dan kelak setan itu akan berkhutbah di hadapan manusia pada hari kiamat. Apa kata setan? Innallaha wa'adakum wa'adal haqq. Wa'adtukum fa'akhlaftukum. Sesungguhnya Allah sebetulnya sudah memberikan janji kepada kalian dengan janji yang benar. Dan aku menjanjikan kalian, tapi aku mengungkiri janjiku, aku tidak bisa membantu kalian pada hari kiamat ini. Maka saudaraku seiman, ya, yakinlah kalau kita menaati Allah dan lebih memilih Allah dan Rasulnya, Allah pasti akan gantikan dengan yang lebih baik. Iwallah. Kata Rasulullah SAW, man taraka syai'an lillah, awadahu Allah khairan min. Siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, Allah akan gantikan dengan yang lebih baik dari itu. Ya. Lihat para sahabat, bagaimana mereka diusir oleh keluarga-keluarga mereka demi mengikuti Rasulullah SAW. Mereka tidak mau kembali kepada apa? Kesyirikan. La. Sampai-sampai Sa'ad ibn Abi Waqqas, ibunya gak mau makan, gak mau minum. Berhari-hari gak mau makan, gak mau minum karena saat masuk Islam. Ibunya mau masuk Islam kalau saat mau kembali kepada agama nenek moyangnya itu berbuat syirik. Maka saat berkata, ibu, kalau engkau memiliki 100 nyawa dan satu persatu nyawamu melayang, aku tidak akan meninggalkan agama ini ya ibu. Harus kita pegang kuat-kuat tauhid ini saudaraku, karena itulah keselamatan kita dunia dan akhirat. Kita hidup di dunia sebentar, lebih baik kita sabar di dunia sebentar daripada sabarnya dalam api neraka. Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada penduduk api neraka, apa kata Allah? Islauha fasbiru aw la tasbiru sawaa'un 'alaikum. Rasakan panasnya api neraka ini. Silahkan kalian sabar, atau kalian pun tidak sabar, sama saja buat kalian. Subhanallah. Lebih baik mana coba, wahai anda yang bertanya tadi, coba pikirkan baik-baik, lebih baik mana kita sabar di dunia sebentar atau sabarnya di neraka nanti? La wallah, lebih baik kita sabar sebentar di dunia ini. Iya. Ya, sabar di dunia ini bermanfaat sekali supaya kita senang selama-lamanya dalam surga. yang kita harapkan. Wallahu a'lam. Baik, syukran jazakallahu khair atas jawaban dan nasihat Ustaz. Demikian 3 pertanyaan sudah kami ajukan di layanan pesan singkat, dan selanjutnya kami berikan kesempatan untuk Anda yang ingin bertanya langsung di layanan dan telepon. Kami tunggu di 0218236543. Halo. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan si, Bapak siapa di mana? Dengan hamba Allah dari Pekanbaru. Silakan langsung ke pertanyaan. Ya, dikecilkan terlebih dahulu, Pak, volume televisinya. Silakan. Ya. Ini Ustaz, saya mau menanyakan pada contohnya di hari kurban kemarin itu, kalau kita tidak berkurban di masjid di dekat rumah dikarenakan kurang menjalankan secara syariah, kemudian kita berkurban di masjid yang menjalankan secara sunnah gitu, Ustaz. Iya. Nah, itu kita merasa tidak enak dengan masjid yang di dekat rumah tersebut dengan warga setempat gitu. Kalau boleh tahu, Pak, penyelenggaraan mereka itu tidak sunnahnya dari sisi apanya, Pak? Ya, itu contohnya kulit ada yang dijual. Oh iya. Jadi kita menghindari itu, tapi ada perasaan tidak enak gitu dengan warga setempat, dengan pengurus masjid. Apakah itu termasuk pengalihan kita ke masjid yang lain, itu termasuk riya gitu, Ustaz? Baik. Baik. Jasa Bapak. Oh iya. Nah, pertama, iya. Kalau kita bisa memberikan masukan terlebih dahulu kepada mereka bahwa jangan jual kulit kambing punya saya, ya, dan mereka setuju dengan itu, silakan saja, nggak apa-apa. Nah, kalau misalnya mereka ya tidak sesuai sunnah karena mau menjual kulitnya, padahal menjual kulit daripada hewan binatang ternak ini yang sahih adalah haram, nggak boleh. Kenapa? Karena binatang ini sesuatu yang sudah untuk Allah, sedangkan sesuatu yang sudah untuk Allah tidak boleh dijual. Nah, kalau memang kita khawatir itu dan mereka tidak peduli, tidak menggubris kita juga, maka tidak apa-apa, ya, kita apa namanya menitipkan kambing kita ke sebuah masjid yang mereka paham tentang ya dalil-dalil yang sahih tentang sunnah Rasulullah SAW. Atau misalnya kita menyembelih sendiri di rumah saja, ya, karena kalau kita sendiri yang menyembelih itu sebetulnya lebih bagus, karena memang yang diinginkan daripada ibadah udhiyah atau kurban ini adalah ibadah menyembelihnya. Itu ibadah menyembelihnya ini besar di mata Allah Subhanahu wa taala, sampai-sampai Allah menyipati sebagai sembelihan yang agung. Allah berfirman, wafadainahu bidhibhin azim, dan kami gantikan ya dengan sembelihan yang besar. Ya, Allahu a'lam. Baik, terima kasih banyak. Demikian untuk Bapak yang berada di Pekanbaru, dan selanjutnya kami masih berikan kesempatan untuk Anda di layanan yang telepon kembali 0218236543. Halo. Silakan. Iya, kami berikan kesempatan. Silakan, halo. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana? Ya, dengan Abu Alif di Bau-Bau. Silakan, langsung ke pertanyaan Abu Alif. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Taqabbalallahu minna wa minkum, Ustaz. Taqabbalallahu minna wa minkum. Ustaz, yang saya tanyakan mengenai hukum khutbah Jumat. Ada kejadian khutbah Jumat itu cuma dibaca khutbah pertama saja, satu kali. Jadi setelah khutbah pertama itu khutib langsung turun, tidak membaca khutbah kedua. Jadi bagaimana hukumnya, Ustaz? Kemudian mengenai khutbah Jumat, Pak. Khutbah Jumat ya? Iya, khutbah Jumat cuma satu kali. Bukan khutbah id, bukan? Bukan, bukan. Iya. Iya, terus? Kemudian, apakah ada sunnahnya bertakbir 12 sampai 13 malam Zulhijjah itu setiap selesai sholat waktu, apakah ada sunahnya? Baik, baik. Ya. Ya. Jazakallahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, ya, hendaklah yang menjadi khatib itu orang yang benar-benar berilmu tentang bagaimana tata cara khutbah yang benar, dan dia sudah mempelajarinya. Di masyarakat kita, ya, karena pengen khutbah Jumat itu berbeda-beda terus di setiap Jumat, akhirnya kita paksa-paksakan orang supaya khutbah Jumat, walaupun bukan ahlinya, hanya sebatas bentar ngomong. Ya, akhirnya terjadilah yang seperti yang ditanyakan tadi. Karena dia enggak paham bagaimana tata cara khutbah Jumat, akhirnya khutbahnya cuma sekali saja. Ya, coba kamu tanya kepada dia, kamu tadi khutbahnya sekali itu sengaja apa lupa atau karena enggak tahu? Ya, karena ada kemungkinan dia lupa. Dia kira dia itu sudah dua kali. Ya. Ada kemungkinan dia tidak tahu, perlu diberitahu. Makanya kalau kita melihat di zaman terdahulu, yang khutbah Jumat itu ya sudah benar-benar dipilih akan keilmuannya, ya, ketakwaannya, kelurusan akidah dan manhajnya. Enggak kayak zaman sekarang. Semua orang boleh berkhutbah Jumat. Ini musibah wallah di zaman sekarang. Sehingga akhirnya yang dia sampaikan pun bukan ilmu, bukan apa namanya, membawa orang kepada akidah yang benar. Ya. Tidak mengapa yang khutbah Jumat hanya satu orang saja terus menerus itu terus, atau dua orang atau tiga orang. Ya, selama yang dia sampaikan itu adalah hak dan dia faham, dia ahlinya. Ya. Adapun kemudian ini hanya ingin bervariasi saja, semua berkhutbah mau berwarna-warni dan yang lainnya, itu bukanlah ya akhi manhajul Islam yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya dan para sahabatnya. Maka tentu antum perlu tegur orang itu, ya, dan ajarkan kepada dia bahwa khutbah Jumat itu dua kali. Adapun tentang masalah takbir di hari-hari tasyrik setelah selesai sholat, dalil dari Rasulullah tidak ada. Yang ada adalah dari asar sahabat Ali bin Abi Thalib dan Ibnu Abbas, dan tidak ada sahabat yang mengingkarinya. Sehingga karena tidak ada satupun sahabat yang mengingkari perbuatan Ali dan Ibnu Abbas dan Ibnu Umar, ya, bahwasannya mereka di hari-hari tasyrik itu di hari dimulai dari tanggal 9 Dzulhijjah sampai tanggal 13 Dzulhijjah, setelah selesai sholat fardu mereka bertakbir, itu tidak ada satupun sahabat yang mengingkari perbuatan mereka. Dan Imam Syafi'i mengatakan, apabila seorang sahabat berpendapat dan pendapatnya itu tersebar di kalangan sahabat yang lainnya dan tidak ada satupun sahabat yang mengingkarinya, maka kata Imam Syafi'i dalam kitab Jima'ul Ilm, ya, maka seperti ini hujjah. Itu bisa dijadikan hujjah. Karena diamnya para sahabat dan tidak ada satupun juga yang mengingkari, ya, seakan-akan semua sepakat bahwasanya itu diperbolehkan, bahwa itu perkara yang, ya, tidak termasuk perkara yang diada-adakan. Wallahu a'lam. Nah. Nah, baik, syukran jazil khair. Demikian untuk Abu Alif yang berada di bau-bau. Baik, selanjutnya masih kami berikan kesempatan untuk Anda di layanan telepon kembali di 0218236543. Halo, silahkan. Ya, assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana? Ya, saya sama Ibu Desi di Bengkulu. Silahkan Ibu Desi, langsung ke pertanyaan. Ya, ini Ustaz mau nanyakan masalah uang gitu. Ya, silakan langsung pertanyaan. Ya, di sini kami di rumah ini ya ada simpanan sedikit. Ya, mau senang, mau nanya sama Ustaz. Uang itu kiranya untuk di mana yang diutamakan? Iya. Yang diutamakan. Apa untuk daftar haji, sedangkan anak yang di pondok masih sekolah, mana yang harus kita utamakan? Itu aja, Ustaz. Iya. Baik. Baik, Ibu Desi. Nah. Yang pertama, yang kedua, Ustaz. Ini satu saja, Bu, ya. Ini memberi zakat mal atau zakat bukan? Zakat mal, ya. Ya, mungkin itu muamalah satu. Tapi ditanyakan yang lain. Ya, satu saja, Ibu, ya. Terima kasih banyak, Ibu Desi, yang berada di Bengkulu, ditunggu jawabannya. Nah. Ada uang harta simpanan. Dan kita punya anak yang sedang sekolah di pondok pesantren. Apakah lebih baik saya daftar haji? Daftar haji zaman sekarang tuh, Bu. Ya, mungkin hajinya setelah beberapa tahun. Ya, 20 tahun yang akan datang. Lebih baik Ibu daftar haji, toh sambil menunggu 20 tahun itu Ibu bisa kan untuk menghasilkan uang lagi. Ya, dengan cara bisnis dan yang lainnya. Kita putar lagi uang yang ada, ya, untuk kemudian sedikit demi sedikit, ya, membayar uang haji, demikian pula anak-anak. Yakin saja, ya, kalau kita memang tujuannya benar-benar mengharapkan wajah Allah dan ingin melaksanakan perintah Allah, Allah pasti bantu. Yakin saja, tawakal kepada Allah dan minta kepada Allah ya kemudahan. Insyaallah Allah pasti bantu, Bu. Ya, wallahu a'lam. Nah. Baik. Terima kasih banyak atas jawaban-jawaban Ustaz. Demikian 3 penelpon kami telah terima dan selanjutnya kami beralih kembali di layanan pesan singkat. Ada pertanyaan. Ya, Ustaz, saya sebagai ketua organisasi yang sering ngelis dana, menyebut nama dan nilai dana yang mau disumbangkan untuk membantu saudara kita yang terkena bencana. Tujuannya adalah untuk memberikan motivasi agar anggota yang lain mau berinfak atau bersedekah. Apakah cara ini seperti ini baik? Apakah masuk ke dalam riya, Ustaz? Motivasi itu bagusnya dengan dalil. Ya, bukan dengan menyebut nama orang. Si Fulan, ditulis nama si Fulan. Ya. Motivasi yang benar itu adalah itu motivasi yang berasal dari Al-Quran dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, menyebutkan tentang pahala yang besar, yang membantu orang lain, buahkan ayatnya dari Al-Quran, disebutkan juga hadis-hadis dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tentang pahala yang besar. Iya. Adapun dengan menyebut nama orang, kasihan nanti orangnya malah sulit untuk menjaga keikhlasan, akhi. Ya Allah. Lebih baik kita menjaga hati manusia itu lebih utama supaya Allah tidak batalkan amal mereka. Iya. Kemudian adapun kemudian niat kita adalah untuk memberi motivasi, kita katakan pemberian motivasi seperti itu salah. Cara memberi motivasi itu dengan memberikan ya iming-iming pahala yang besar, dengan membawakan kepada dia, memotivasi dia bahwasanya orang yang membantu orang lain, Allah pasti bantu dia. Bawakan hadis misalnya, "Mannafasa'an mu'minin ya qurbatan min qurabid dunya, nafasallahu anhu qurbatan min qurabi yaumil qiyamah." Siapa yang menghilangkan satu kesusahan dari seorang mukmin di dunia, Allah akan hilangkan darinya satu kesusahan ya dari kesusahan akhirat. Wallahu fi auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhihi. Allah akan senantiasa membantu seorang hamba selama si hamba ini membantu saudaranya. Nah, seperti ini motivasi yang benar. Adapun motivasi dengan cara menyebutkan namanya yang si fulan aja berinfak, ya kita kasihan sama orangnya kalau ternyata tidak bisa menjaga hatinya. Ya. Karena untuk menjaga keikhlasan itu susah. Sampai-sampai Sufyan Ats-Tsauri saja, ulama besar di zaman salaf dahulu, mengatakan apa? Ma'alajtu syai'an ashadda minan niyyah. Tidak ada sesuatu yang paling berat buat saya untuk dari meluruskan niat. Ya. Meluruskan niat ini enggak gampang masalahnya. Biarkan mereka ikhlas bisa mendapatkan pahala yang besar. Ya. Wallahu a'lam. Insyaallah, syukran jazakallahu khairan atas jawaban dan nasihat Ustaz. Demikian Dan selanjutnya kami angkat kembali di layanan pesan singkat. Nah, ada pertanyaan. Ya Ustaz, mengungkit jasa kebaikan orang tua kepada anak dalam rangka untuk menasehati anak, apakah masuk ke dalam riya? Apakah tidak ada cara lain kecuali dengan mengungkit? Karena mengungkit kebaikan dan jasa kita kepada orang lain, walaupun kepada anak, itu membatalkan amal. Ya. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Muslim, "Thalathatun la yukallimuhumullahu yawmal qiyamah, wa la yuzakkihim, wa la yanzuru ilaihim yawmal qiyamah, wa la yuzakkihim, wa lahum adzabun alim." Ada tiga orang yang tidak akan diajak bicara oleh Allah pada hari kiamat. Tidak akan dilihat oleh Allah pada hari kiamat. Tidak akan disucikan oleh Allah pada hari kiamat, dan bagi mereka azab yang pedih. Bayangkan, sudah tidak diajak bicara, tidak dilihat oleh Allah, tidak disucikan, bagi mereka azab yang pedih lagi. Yang pertama, Rasulullah SAW, al-musbil izarah, orang yang memakai kain melebihi mata kaki. Yang kedua, kata Rasulullah, al-mannanu lima a'fa, orang yang mengungkit-ungkit pemberian dia. Ya. Kepada siapa? Rasulullah tidak menyebutkan maf'ul bih. Objeknya tidak Rasul sebutkan. Untuk mempunyai makna umum, tidak boleh secara mutlak mengungkit-ungkit kebaikan hatta orang tua kepada anak. Ya. Bapak sudah capek nyari nafkah buat kamu, ternyata kamu begini. Cari cara lain untuk menasihati. Ya. Kenalkan dia kepada Allah. Jadikan si anak itu takut kepada Allah. Jadikan si anak itu takut kepada api neraka. Itu cara yang benar yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya. Ya. Karena masalahnya si anak ini tidak pernah orang tuanya menanamkan jiwa tauhid di hatinya itu. Tidak berusaha untuk menanamkan rasa takut kepada Allah, rasa cinta kepada Allah. Ya, sehingga akhirnya yang dia bisa lakukan mengungkit-ungkit amal kebaikan dia kepada anak, malah membatalkan amalannya sendiri. Ya, cobalah kalau dia didik anak itu supaya mencintai Allah, mencintai Rasulnya, takut kepada Allah dan kehidupan akhirat. Ya, ketika kita nasihati dengan cara menakut-nakuti akhirat, dia ketakutan. Itu lebih baik, itu lebih bermanfaat daripada kita kemudian mengungkit-ungkit kebaikan kita. Ya, wallahu a'lam, semoga yang sampaikan bermanfaat. Wabillahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.